menderita, derita yang tiada putusnya. Aku pun demikian juga, karena di kau ku bahagia, tanpa di kau aku kan merana, merana di dalam sepanjang masa. Saling menyayang seiring sejalan setujuan, oh selama hayat dikandung badan. Karena di kau ku bahagia, bahagia tiada taranya. Memisahkan engkau dan aku yang saling menyayang seiring sejalan setujuan, oh selama hayat dikandung badan. Karena di kau ku bahagia, bahagia tiada taranya.